Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi nih sama kakak. Pasti udah gak sabar kan dengan kisah ulama selanjutnya. Kalau gitu, yuk kita mulai. Kisah ketiga, Al-Qadi Abu Yusuf Al-Ansari. Nama beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Beliau lahir di tengah keluarga yang tidak mampu adik. Kehidupan beliau sangat susah. Kalau tidak bekerja, maka tidak ada yang bisa dimakan. Abu Yusuf dari kecil sudah membantu pekerjaan orang tuanya, meskipun usia beliau masih sangat muda. Alhamdulillah, kalian banyak bersyukur ya. Abi dan Umi hanya meminta kalian untuk rajin belajar. Kalian yang rajin ya belajarnya, jangan sampai mengecewakan Abi dan Umi. Barakallahu fikum. Ayah beliau memiliki sebuah toko atau kedai. Tetapi tokonya kecil dan sepi akan pembeli. Dari toko inilah ayah beliau menghidupi keluarganya. Tidak berserang lama, ayah beliau meninggal dunia adik-adik. Dalam keadaan Abu Yusuf masih kecil. Keadaan sekarang semakin sulit. Ibu beliau menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan ayahnya. Tidak hanya itu, Abu Yusuf juga diminta membantu ibunya agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Beliau pun bekerja sebagai pembantu tukang cukur. Meskipun beliau hidup dalam kemiskinan, Abu Yusuf tetap semangat belajar. Setiap kali ibu beliau menyuruh bekerja untuk membantu tukang cukur, beliau berangkat. Tetapi tidak ke tukang cukur. Beliau malah pergi ke majelis taklim yang diadakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, seorang tokoh agama yang terkemuka di masa itu. Beliau begitu semangat ya adik-adik. Abu Yusuf memiliki kecerdasan yang luar biasa. Imam Abu Hanifah melihat kecerdasan beliau dan semangatnya dalam belajar ilmu. Namun, ibu Abu Yusuf tidak setuju. Ibu beliau tidak mengizinkan Abu Yusuf untuk belajar. Ibunya ingin agar Abu Yusuf bekerja, agar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adik, setiap Abu Yusuf hadir di majelis taklim, ibu beliau pun datang, lalu menariknya keluar dari majelis dan membawanya kembali ke tukang cukur. Lalu, ketika ibu Abu Yusuf pergi, Abu Yusuf malah kabur dari tukang cukur dan kembali menghadiri majelis taklim Al-Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Nah, keadaan seperti ini terjadi berulang-ulang setiap hari. Hingga akhirnya, ibu beliau jengkel dan kesal. Ibu beliau pun mendatangi gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah. Dia berkata, "Sungguh, anak ini adalah anak yang baik dan penurut. Tetapi setiap dia bertemu denganmu, dia menjadi kacau. Tolong, kasihanilah dia. Dia tidak punya apa-apa. Ayahnya sudah tiada. Setiap hari, aku bekerja keras untuk bisa memberinya makan. Dan aku berharap dia juga bisa mencari uang agar dia bisa mandiri, mencukupi kebutuhannya sendiri." Masya Allah, kasihannya adik-adik. Abu Yusuf masih sangat kecil, tetapi sudah harus bekerja membantu ibunya. Kira-kira apa ya tanggapan dari Imam Abu Hanifah? Mendengar ucapan ibunya, Imam Abu Hanifah justru membela Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah mendukung Abu Yusuf, bahkan meyakinkan ibunya agar membiarkan Abu Yusuf belajar. Imam Abu Hanifah berkata kepada ibu Abu Yusuf, "Wahai ibu, sungguhnya anakmu adalah anak yang sangat semangat dan cerdas. Engkau tidak melihat hal itu pada anakmu. Biarkan dia belajar. Lihat saja, suatu hari nanti anakmu akan makan puding yang dilumuri oleh kacang." Adik tahu nggak? Puding yang dilumuri oleh kacang adalah makanan yang sangat mahal dan mewah pada zamannya, yang hanya dimakan oleh para raja di masa itu. Karena sudah pernah makan puding, Enak kan? Mendengar ucapan Imam Abu Hanifah, Ibu Abu Yusuf semakin jengkel. Dia berkata, "Kamu adalah orang tua yang sudah pikun dan hilang akalnya." Kemudian, Ibu Abu Yusuf pergi. Adik-adik, akhirnya, sang ibu menyerah. Abu Yusuf bisa belajar dengan fokus. Beliau berguru dengan Imam Abu Hanifah. Dari pertama, Abu Yusuf belajar. Imam Abu Hanifah memanggilnya. Abu Hanifah pun berkata, "Hai anak muda, kemarilah." Abu Yusuf pun mendekat. Ternyata, sang Imam Abu Hanifah menyodorkan kepadanya sebuah kantong yang terikat. "Ambil ini dan bukalah," kata Imam Abu Hanifah. Al-Qadi Abu Yusuf pun mengambilnya dan membukanya. Abu Yusuf kaget. Ternyata isinya adalah uang sejumlah 100 dirham, adik-adik. Dirham itu adalah uang perak. Jumlahnya ada 100. Banyak ya. Abu Hanifah berpesan kepada Abu Yusuf, "Gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Tetapi kamu harus rajin taklim. Jangan sampai malas." Abu Yusuf sangat senang. Beliau bisa belajar dengan tenang tanpa harus bekerja susah payah. Oh iya, Abu Hanifah berkata lagi, "Kalau uang itu habis, beritahu aku." Abu Yusuf pun menuruti nasihat Imam Abu Hanifah. Beliau pun akhirnya semakin giat dan rajin dalam belajar. Imam Abu Hanifah tidak membiarkan Abu Yusuf menganggur. Setiap hari, Imam Abu Hanifah mengajari beliau. Karena Abu Yusuf adalah anak yang sangat semangat dan cerdas. Insya Allah, suatu hari nanti, Abu Yusuf akan menjadi orang yang sangat besar. Apa yang diharapkan oleh Imam Abu Hanifah, alhamdulillah terwujud, adik-adik. Akhirnya, setelah beberapa tahun, Abu Yusuf berhasil dan menjadi rujukan umat. Masya Allah, adik-adik. Bahkan, beliau ditunjuk menjadi hakim yang bertugas untuk mengurusi segala keluhan umat. Kalau ada orang yang bertengkar, mereka minta Abu Yusuf untuk mendamaikannya. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah semata, orang-orang sangat menghormati beliau. Bahkan, khalifah saat itu, yaitu Harun al-Rashid, sangat menyukai dan menghormati beliau. Beliau akhirnya dijuluki sebagai pemimpin para hakim. Kalian tahu tidak, kenapa Abu Yusuf dijuluki dengan julukan tersebut? Beliau dijuluki dengan pimpinan para hakim karena beliau bertugas untuk mengirim dan mengutus hakim-hakim kerajaan ke seluruh tempat yang membutuhkan. Hebat sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, suatu hari Khalifah Harun al-Rashid mengundang Abu Yusuf ke istana kerajaan. Khalifah mengajak beliau untuk berbincang-bincang. Tiba-tiba pelayan kerajaan datang dan memberikan suguhan. Kira-kira apa ya suguhannya? Ternyata suguhan itu adalah puding yang dilumuri kacang. Masya Allah ya, Abu Yusuf tidak mengenal makanan ini. Abu Yusuf penasaran, beliau berkata, "Wahai Khalifah, makanan apa ini?" Khalifah menjawab, "Ini adalah puding yang dilumuri kacang." Mendengar nama makanan itu, spontan Abu Yusuf tersenyum. Khalifah merasa heran, kenapa Abu Yusuf tersenyum? "Kenapa Anda tersenyum?" tanya Khalifah. "Tidak mengapa, wahai Khalifah. Semoga Allah memuliakan Anda," jawab Abu Yusuf, tidak mau mengaku. Kalian pasti tahu deh jawabannya. Khalifah mendesaknya, "Hai Abu Yusuf, jangan buat saya penasaran. Tolong ceritakan ada apa." Akhirnya, Abu Yusuf pun bercerita. Beliau menceritakan kisah masa kecil tersebut pada sang Khalifah. Subhanallah, Allah mewujudkannya ya adik-adik. Khalifah sangat kagum pada Al-Imam Abu Hanifah dan berkata, "Semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah. Sungguh, dia melihat dengan mata hati yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala." Nah adik-adik, kalian yang semangat juga ya. Jangan malas dan jangan mudah putus asa. Belajarlah yang giat. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan dan mewujudkan cita-cita kalian. Barakallahu fikum. Adik-adik, sekian dulu deh kisah ulama hebat kali ini. Jangan lupa, masih ada lagi kisah lainnya. Sampai jumpa lagi di serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tukum. meraih takwa dengan ilmu.